بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، sebelum kita mulai pelajaran kita, diperhatikan kepada anak-anak yang ada di seputaran masjid untuk masuk ke dalam majelis. Atau kalau memurojaah pelajaran, mengerjakan tugas di rumah, segera kembali ke rumah. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dimudahkan pada malam hari ini untuk kembali bermajlis di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Adabul Mufrad. Kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babun man da'allaha ayyuhsina atau ayuhassina khuluqahu. Bab menjelaskan tentang seorang yang meminta kepada Allah agar memperbagus akhlaknya. Haddatsana Muhammad ibn Sallam qala akhbarana Marwan ibn Muawiyah الفزاري عن عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم عن عبد الرحمن ابن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. Hadis ini di kitab yang antum ada tidak tercantum, dikarenakan hadis ini termasuk yang dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Namun kita baca karena terkait dengan judul bab. Ya, kita baca agar kita tahu bagaimana Al-Imam Al-Bukhari membawakan terjemah atau judul bab. Ya. Man da'allaha ayuhassina khuluqahu. Seorang yang meminta kepada Allah untuk diperbagus akhlaknya. Nah, hadis inilah yang kemudian sesuai dengan terjemah judul bab. Disebutkan di sana kana yuksiru ayyadu'u ayyatu Rasulullah SAW, seorang yang banyak meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka as-sihata wal-ifata wal-amanata wa husnal khuluqi wal-ridha wal-qadar. Tetapi hadis ini dhaif, sehingga kita lewati pada hadis yang berikutnya. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد السلام قال حدثنا جعفر عن أبي عمران عن يزيد ابن بابانوس قال دخلنا على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن تقرؤون سورة المؤمنين قالت اقرأ قد أفلح المؤمنون قال يزيد فقرأت قد أفلح المؤمنون إلى لفروجهم حافظون قالت هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Hadis ini ada di kitab antum? Ada. Hadis ini pun disebutkan bahwa sanadnya dhaif. Tetapi dibawakan oleh Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah taala, termasuk dibawakan hadis ini Allah taala alam karena dari lafaz kana khuluquhu al-Qur'an, ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, asar tersebut banyak terdapat di dalam riwayat-riwayat yang sahih, di antaranya terdapat di dalam hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Kita baca beberapa faedah tentang hadis ini. Hadis ini datang dari Yazid ibn Babanus. Atau sebelumnya dari Ja'far. Ja'far disebutkan ibnu Sulaiman al-Duba'i. Wahuwa siqatun yatashayya', seorang yang dikatakan siqah tetapi memiliki pemikiran tasyayyu', terpengaruh Syiah. Ada semacam syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang membela Syiah bahwa tidak bisa mengatakan Syiah itu sesat, apalagi kafir. Karena kalau mengatakan Syiah kafir atau sesat, berarti kita menolak hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ada beberapa rawi yang dibawakan di sana, ada orang-orang yang dinyatakan tasyayyu'. Ya tasyayyu' ke syiah-syiahan. Nah, terkait dengan hal ini, perlu diketahui bahwa Al-Imam Al-Bukhari, meskipun disebutkan di sana ada beberapa rawi yang diketahui tasyayyu' terpengaruh pemikiran Syiah, tetapi perlu dicatat bahwa yang pertama, hadis-hadis yang dibawakan di dalam setiap bab oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya itu selalu diawali dengan hadis-hadis yang sahih, yang bersih. Kalaupun ada beberapa hadis yang dibawakan oleh beliau di dalam bab tersebut yang ternyata salah satu di antara rawinya adalah orang-orang yang tasyayyu', itu adalah hadis yang kesekian, yang sekedar sebagai penguat. Yang pertama. Yang kedua, Syiah yang dimaksud itu bukan Syiah yang mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, tapi Syiah yang mereka memiliki pemahaman bahwa Ali bin Abi Thalib lebih utama dibanding Abu Bakar As-Siddiq dan yang lainnya, dan tetap masih mengakui tentang kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan juga Utsman bin Affan. Bukan seperti Syiah yang ada, apalagi Rafidah, yang jelas-jelas mengkafirkan para sahabat. Itu tentang Ja'far yang dikatakan ya tasyayyu'. Ketika ada iskal, bagaimana Imam Al-Bukhari mengambil riwayat dari seorang yang sedikit ada kesyiah-syiahan. Kemudian Yazid ibn Bana ibn Babanus, Yazid bin Babanus ini Basri, seorang dari Basrah. Dikatakan faida di sini, laisa lahu syaikhun siwa Aisyah, tidak punya guru satupun kecuali mengambil riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa laisa lahu tilmid siwa Al-Jauni, dan tidak punya murid kecuali satu, yaitu Al-Jauni. Berkata Imam Al-Bukhari tentang orang ini, huwa min asy-syi'ati alladziina qatalu 'Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu. Dia termasuk orang yang ikut dalam golongan orang-orang yang telah memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tahu pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib ada terjadi konfrontasi yang melawan Ali bin Abi Thalib. Di antaranya yang dikenal dengan perang Jamal, kesalahpahaman yang terjadi antara rombongan yang bersama Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, terlibat pertempuran karena zaman-zaman fitnah, terjadi adu domba, terjadi berbagai macam fitnah, pengkhabaran yang tidak benar, sampai terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan, qadarullah wa masyafa'al, yang dikenal dengan perang Jamal. Apalagi perang Siffin, yaitu yang terjadi antara kubu Muawiyah radhiyallahu taala anhu yang datang dalam rangka untuk meminta pertanggungjawaban atas para pembunuh Utsman radhiyallahu taala anhu. Tetapi dikarenakan masa fitnah dan juga kondisi yang tidak mendukung, dikarenakan jauhnya jarak dan perbedaan waktu, kejadian yang telah berubah, akhirnya terjadilah apa yang kita bersedih dengannya, qadarullah wa masyafa'an. Kemudian apa lagi? Konfrontasi orang-orang Khawarij, yang ini jelas-jelas karena menuduh Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang ini termasuk diantara orang-orang yang ikut serta di dalam memerangi Ali bin Abi Thalib, begitu disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Tarikh Kabir. Nah, qaluha kana khuluquhu al-Qur'an. Ucapan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau akhlaknya adalah Al-Quran. Maknanya ialah, kana Nabi alaihi salatu wasalam mutahalliyan bi jami'il akhlaqil karimati allati warada dhikruha fil Qur'anil Majid. Beliau Nabi alaihi salatu wasalam seorang yang berhias dengan seluruh akhlak yang mulia yang telah ada di dalam Al-Quran penyebutannya. Wa kana mutajanniban mutakhalliyan an kulli ma nahaa Allahu ta'ala anhu fil Qur'anil Karim. Bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam seorang yang telah menjauhi dan telah mengosongkan diri, membersihkan dari segenap apa yang telah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Wa kana mutahalliyan bi akhlaqil Quran. mutakhalliyan an kulli ma nahaa Allahu anhu fil Qur'anil Karim. Sehingga apa yang disebutkan di situ akhlak mulia, beliau berhias dengannya. Apa yang dilarang darinya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, beliau berusaha untuk, dan beliau telah melakukan upaya dan telah menjauhi dan membersihkan diri dari perkara-perkara tersebut. Waqila, dan juga dikatakan ta'ani kana khuluhu madhkuran fil Qur'an, adalah akhlak beliau, budi pekerti beliau alaihi salatu wasalam, madhkuran fil Qur'an, telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kama fi qawlihi ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau la'ala khuluqin azim, sungguh benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Maksudnya bahwa al-azim idza 'azzama amran lam yaqdir ahadun 'ala ay yabsutahu wa la ayadha'ahu. Kalau disebutkan akhlaknya yang agung, maka keagungannya suatu perkara ketika disebutkan agung, tidak ada sesuatu pun atau seorang pun yang akan bisa merendahkannya atau menjangkaunya. Nah, disebutkan pula wa innaka la'ala khuluqin, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, 'ala di situ ta'bir, ungkapan allati hiya lil isti'la, yang menunjukkan ada berada di atasnya, taj'alu khuluqan nabi alaihi salatu wasalam fawqal 'azamah, akhlak nabi alaihi salatu wasalam berada di atas keagungannya. Itu makna tentang kana khuluquhu al-Qur'an. Yani bisa disebutkan kana khuluquhu madhkuran fil Qur'an. Kama qala ta'ala ya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Yang kedua, juga bermaksud maknanya ialah anna ma dalla alaihi al-Qur'an min al-awamir wan-nawahi wal-wa'd wal-wa'id ila ghairi dhalik kullu dhalika kana nabi alaihi salatu wasalam yaltazimuhu, bahwa apa saja yang telah ditunjuki di dalam Al-Qur'an berupa perintah-perintah, larangan-larangan, apa yang dijanjikan dan apa saja yang ada ancamannya dan lain sebagainya, semua itu Nabi alaihi salatu wasalam menetapinya, iltizam kepada perintah, belum menetapi perintah tersebut, ada larangan, belum menetapi untuk tidak melakukannya. Ketika ada sesuatu yang dijanjikan, beliau berupaya dan menetapi untuk meraih, dan ada yang diancam, belum menetapi untuk tidak terkena ancaman tersebut. Berkata al-Qadhi, ay khuluquhu jami'u ma hasala fil Qur'an, fa khuluquhu al-Qur'an. Akhlak budi pekerti Rasul alaihi salatu wasalam adalah seluruh apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Fa khuluquhu al-Qur'an, maka akhlaknya itu adalah Al-Qur'an itu sendiri. Karena seluruh yang ada di dalam Al-Qur'an telah diwujudkan oleh beliau alaihi salatu wasalam. Di dalam riwayat Imam Muslim, faqultu ya ummal mu'minin ambiini an khuluqi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini riwayat yang jelas sahih di dalam Imam riwayat Imam Muslim. Faqultu, maka aku berkata, ya ummal mu'minin, wahai ummal mu'minin, ambiini. Saya mau tanya ini, kita mampir ke sharaf. Ambi ini, ini fiil apa ini? Nah, ikut sharaf. Tidak ada kecuali Pak Ali. Fiil amr. Terus ambi ini maksudnya apa? Fil madinya fil madinya apa? Amba'a fil mudhari'nya amba'a yumbi'u ambi, ya, karena yang dimaksudkan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala mu'annas, maka ambi'i, nah, ditambah ni. Ambi, ambi'a, ambi'u, ambi'i, ambi'a, ambi'na. Ambi'ini, beritakanlah olehmu wahai ummil mu'minin kepadaku an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang kepribadian, perilaku, budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, maka beliau mengatakan, alasta taqra'ul Qur'an, tidakkah kamu membaca Al-Qur'an? Qultu bala, aku mengatakan tentu. Qalat, fa inna khuluqan nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam kana Al-Qur'an, maka sungguh budi pekerti Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Nah, kita baca keterangan dari Syekh Zaid bin Hadi Al-Khali rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, hadzal athar qad dalla ala bayani al-ahkam at-taliyah. Athar ini telah menunjuki terhadap penjelasan hukum-hukum berikut ini. Awalan yang pertama, masyru'iyatus su'al an ahkamil Islam usulan wa fadail. Disyariatkannya untuk meminta, bertanya tentang hukum-hukum Islam, baik yang sifatnya prinsip maupun yang sifatnya fadail, keutamaan-keutamaan. Dan itulah ilmu. Tidak ada di sana dipisah untuk golongan tertentu ilmu fadail, untuk golongan tertentu ilmu masail. Ini maksudnya ketika berkaitan dengan usul, perkara-perkara prinsip, perkara-perkara yang di sana ada pembahasan secara terperinci, secara mendalam, itu disebut ilmu masail, itu untuk orang-orang tertentu, golongan tertentu. Adapun golongan tertentu yang lainnya adalah cukup dengan ilmu fadail. Ini pembagian yang ada pada tariqah Jama'atul Tabligh, yang sekarang berubah menjadi Jama'atul Da'wah. Dulu Jama'atul Tabligh, JT. Sekarang Jama'atul Da'wah. Apa namanya? JD. Ya. Jadi dari JT, sekarang JD. Ya. Dulu ada Jama'ah Karkun. Apa itu? JK. Ya, dia menyebut jamaah kompor. Ya. Sekarang tidak menyebut jamaah tabligh, karena sudah banyak penjelasan tentang seputar tariqah dakwahnya jamaah tabligh. Jadi diganti jamaah dakwah JD. Ada yang menyebut dengan jamaah apa lagi? I'tikaf JI. JI, jamaah i'tikaf. Ada salah-salah JI. Jamaah Islamiyah, padahal JI, Jamaah I'tikaf. Itu membagi, ada ilmu masail, ada ilmu fadail. Kalau orang-orang yang belum paham itu dikasih ilmu fadail saja. Enggak usah bahas masalah tauhid, masalah syirik. Tidak usah membahas masalah ya, perkara-perkara yang terkait dengan pembahasan-pembahasan secara prinsip rinci mendalam. Kalau itu urusan para ulama saja. Kita cari ilmu fadail saja. Padahal disyariatkan di dalam Islam untuk mempelajari seluruh ilmu terkait dengan ahkam, terkait dengan usul, ahkam yang yang bersifat usul, prinsip yang mendasar, maupun fadail, hukum-hukum yang sifatnya adalah mana yang lebih utama. Nah, tanyaan yang kedua. Bayanu anna husnal khuluqi min azgal a'mal allati yataqarrabu biha al-muslimu ila Allah tabaraka kama fi qawlihi alaihi salatu wasalam al-birru husnul khuluqi. Penjelasan bahwa husnul khuluq, ya, akhlak yang mulia itu merupakan amal yang paling azga, yang paling suci, yang paling bersih, yang seorang muslim bisa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-birru husnul khuluq. Al-bir itu husnul khuluq. Ya. Amal yang paling ditazkiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya seorang bisa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-birru husnul khuluq, padahal al-birru itu mencakup seluruh kebaikan-kebaikan. Tetapi beliau menyatakan husnul khuluq disebut sebagai al-bir, menunjukkan bahwa husnul khuluq itu amal yang paling ditazkiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di situ tercakup dari segala perilaku yang tercermin padanya seorang berbudi pekerti yang mulia, itulah al-bir. Salisan yang ketiga, anal amala bi ahkamil Qur'an yatahaqqaqu bihi husnul khuluq alladhi faqa katsiran min al a'mal fi thawab. Bahwa mengerjakan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an itu akan mewujudkan akhlak yang mulia. Ya, ketika seorang mengamalkan ahkam yang ada di dalam Al-Quran, akan terwujud pada dirinya akhlak budi pekerti yang mulia. Alladhi faqa kathira minal amal fi thawab, yang akan membuka sekian banyak dari amal-amal untuk mendapatkan thawab. Ya, ketika dibangun di atas akhlak yang mulia, maka akan terbuka dari amal-amal yang sekian banyaknya itu mendapatkan al-thawab, mendapatkan ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabi'an yang keempat, fil hadis dalilun aidan ala mashru'iyyati du'a bima yataqarrabul 'abdu ila Allah zulfa. Dalam hadis ini juga terdapat dalil bahwa disyariatkan untuk berdoa meminta kepada Allah dengan apa yang seorang hamba bisa mendekatkan dengannya kepada Allah SWT menjadi sedekat-dekatnya. Wa qad dalla ala dhalika qaulullah azza wa jal, dan telah terdapat dalil dari firman Allah azza wa jalla, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan telah berkata Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, sungguh aku akan mengabulkan untuk kalian. Wa kama fi hadis an-nuzul wa fi qaulullah ta'ala may yad'uni fastajib lahu. Ya, Allah SWT menyebutkan di dalam hadis An-Nuzul, barang siapa yang dia meminta kepadaku, ketika Allah SWT disebutkan turun di sepertiga malam terakhir, maka beliau menjanjikan barang siapa yang berdoa meminta kepadaku di waktu tersebut, fastajibu lahu, maka aku akan mengabulkan apa yang dia minta tersebut. Nah, ini kana khuluquhu al-Quran. Kita lanjutkan dari matan hadis, taqra'una surat al-mu'minin, kalian membaca surah al-mu'minin. Qalat iqra', beliau mengatakan bacalah, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Qala Yazid faqara'tu, lalu aku membaca qad aflahal mu'minun ila li furujihim hafizun. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, sampai pada ayat li furujihim hafizun, yang mereka menjaga terhadap kemaluan-kemaluan mereka. Qalat hakadha kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka demikian itulah, kata beliau, akhlak kepribadian budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma yu'khadhu min al-hadis, yang bisa diambil dari hadis ini berapa poin? Yang pertama, taujihu ba'dil as'ilah ila zawjatil alim wa nahwihi idza ghaba al alim wa qatada al amru dhalika wa uminatil fitnatu. Diarahkan sebagian pertanyaan kepada istri seorang alim dan yang semisalnya, apabila seorang alim tersebut tersembunyi bagaimana kepribadiannya, dan perkaranya memang diperlukan, wa uminatil fitnah, dan juga disyaratkan aman dari fitnah. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha adalah ummul mukminin. Nah, ibunya kaum mukminin. Dan ini tidak bisa untuk kemudian diterapkan kepada setiap orang alim atau yang semisalnya. Ya, sehingga disyaratkan di sana, yang pertama, ketika memang seorang alim tidak dikenal atau dia belum tahu bagaimana kepribadiannya. Yang kedua, perkaranya memang mengharuskan itu. Yang ketiga, tidak ada potensi muncul fitnah. Nah, yang kedua, ifadatu sahabati radhiyallahu ta'ala anhum min Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa zawjatu aktsarun nasi 'ishratan li zawjiha fa hiya 'alamun nasi bi khuluqihi. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum telah mengambil faedah dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan seorang istri itu tentu manusia yang paling banyak mengetahui, karena telah banyak bergaul dengan suaminya. Maka dialah yang paling tahu dari kalangan manusia tentang akhlaknya. Nah, demikian juga dari sini kita mengetahui bahwa seorang istri yang mulia, ketika ditanya tentang budi pekerti suaminya, itu disebutkan budi pekerti yang baik. Meskipun tentunya di sini adalah Rasulullah SAW, yang tidak ada sisi-sisi tercela pada beliau alaihi salatu wasalam. Tetapi kebiasaan bagi para wanita yang ada, yang mereka dari kalangan bukan orang-orang salehah, ketika ditanya tentang suaminya yang disebutkan, "Aduh, suamiku kerjanya susah." Begitu. Nah, ini disebutkan sisi-sisi buruknya, keluhan-keluhan tentang suaminya. Nah, dalam keadaan yang sedang diajak bicara bukan orang yang bisa memberikan solusi. Dan ini salah satu sebab, kalau kita membaca bagaimana ukuran dari para nabi. Ketika Ibrahim alaihissalam bertanya kepada suaminya, kepada istrinya Ismail alaihissalam, dan keluar dari lisannya keluhan tentang suaminya, maka beliau pun memerintahkan untuk menceraikannya. Nah, dan seorang laki-laki itu ketaatannya secara mutlak terhadap orang tua sebagai anak berbeda dengan seorang wanita. Ketika dia masih belum menikah, ketaatannya kepada orang tua. Ketika sudah menikah, ketaatannya kepada suami lebih tinggi daripada ketaatannya kepada orang tuanya. Nah, Qana fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, fil hadisi bayanun li manzilatil Qur'anil Majid. Dalam hadis tersebut terdapat penjelasan tentang kedudukan Al-Qur'an. Wa annahu unzila lil ilmi wal amali wal takhalluqi bihi. Bahwa Al-Qur'an itu diturunkan untuk menjadi ilmu dan untuk diamalkan dan untuk berperilaku dengannya. Laisa li ayyurattal faqat min ghairi tadabburin wa amal. Bukan sekedar untuk dibaca secara tartil, diperlombakan, perbagus, saling memperbagus bacaannya, tetapi tanpa tadabbur dan tanpa adanya amal. Meskipun mentartilkan Al-Quran termasuk diantara seorang mewujudkan ya, hak-hak Al-Quranul Karim, tetapi bukan hanya itu saja. Yang berikutnya, alal muslim an yaj'ala akhlaqahu Al-Quranul Azim mastata'a ila dhalika sabila. Kewajiban seorang muslim untuk menjadikan akhlak budi pekertinya itu sesuai dengan Al-Qur'anul Azim, sesuai dengan apa yang dia mampu untuk berupaya. Nah, kemudian yang terakhir, apa kaitannya ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha dengan judul bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, kana khuluquhu al-Qur'an, dengan bab man da'a Allah ay yuhassina khuluquhu? Jawabannya yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a bi husnil khuluq, beliau meminta untuk diperbagus akhlaknya. Faqal Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbagus penciptaan diriku, maka perbaguslah perilaku kepribadianku. Dan Allah SWT menjawab doa tersebut dan menjadikan akhlak budi pekerti beliau adalah Al-Quran. Ya. Jawaban yang kedua, bahwa seorang muslim dituntut untuk berakhlak dengan Al-Quran. Ini bisa terwujud ketika dia berdoa kepada Allah, karena dia memerlukan adanya ya, pemberian dari Allah SWT untuk bisa berakhlak dengan akhlak yang mulia. Sehingga seperti yang seorang ketika sholat, ketika membaca surat Al-Fatihah, membaca Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, meminta tolong kepada Allah, juga ihdinas siratal mustaqim, dan juga berdoa yang lainnya, yang itu akan menjadi sebab untuk terwujudnya memiliki akhlak yang mulia. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, sallallaha kulla syai'in hatta asy-syis'ah. Mintalah kalian kepada Allah segala sesuatu, sampai dalam masalah satu tali sendal ketika putus, maka minta kepada Allah SWT, karena tidak ada sesuatu kecuali bisa terwujud karena adanya pertolongan dari Allah سبحانه وتعالى. نعم. Ini yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa mewujudkan menjadi sebuah amal, dan Allah perbaiki perilaku budi pekerti kita, dan Allah memperbaiki apa yang kurang dari diri kita dengan ilmu. Apa yang ada di dalam Al-Quran kita bisa menyesuaikan diri semakin baik dan semakin mulia akhlak budi pekerti kita bismillah subhanahu wa ta'ala. والله تعالى على مصاب بارك الله فيكم وجزاكم الخير والحمد لله رب العالمين فضل وحفظكم الله.